Tidak semua laki-laki bersalah padamu. Contohnya aku mau mencintaimu, tapi mengapa engkau masih ragu? Memang hati yang ku bawa tak sebesar harapanmu, tapi mampu untuk menerangi jiwamu yang sunyi. Tidak semua laki-laki bersalah. Cintaimu, tapi mengapa engkau masih ragu? Hari ini aku bersumpah akan kubuka pintu hatimu. Hari ini aku bersumpah, izinkanlah aku cintaimu, karena tanpamu apapun ku tak mau. Karena yang ku cinta pasti orang yang ku sayang. Tidak semua laki-laki bersalah. Contohnya aku mau mencintaimu, tapi mengapa engkau masih ragu? Hari ini aku bersumpah akan kubuka pintu hatimu. Hari ini aku bersumpah, izinkanlah aku mencintaimu, karena tanpamu apapun ku temui. Karena yang ku cinta pasti orang yang ku sayang. Tidak semua laki-laki Tapi memang